إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita akan melangkah memasuki bab yang berikutnya, bab yang ke-10 dari pembahasan kitab Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'ibad. Lebih lanjut, Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahmatullahi alaihi mengetengahkan pembahasan ma jaa fi dzabhi li ghairillah, bab yang menyebutkan tentang penyembelihan kepada selain Allah. Itulah bab yang insyaallah taala akan kita bahas. Sebelumnya kita mengingat-ingat kembali dari bab yang pertama sampai bab yang ke-9. Bab apa saja yang sudah kita bahas, sekaligus mencermati dan memperhatikan bagaimana sistematisnya penulis yakni Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menyusun karya ini. Maka sambil kita mengingat apa yang sudah berlalu, barangkali ada yang belum pernah mengikuti dari awal, maka bisa mencatat bab pertama tentang apa, yang kedua tentang apa, ketiga dan seterusnya, sambil antum rasakan. Bab pertama menuju bab kedua menuju bab ketiga dan seterusnya sampai ke-9. Bab yang pertama tentang haqqullahi 'alal 'ibad wa haqqul 'ibadi 'ala Allah. Haknya Allah kepada hamba dan sebaliknya haknya hamba kepada Allah jalla wa 'ala. Maka secara ringkas, haknya Allah kepada hamba, Allah ditauhidkan dan tidak dipersekutukan dengan sesuatu apapun. Sebaliknya haknya hamba kepada Allah, Allah tidak mengazab kepada hamba yang bertauhid, yang tidak menyekutukan Allah Jalla wa'ala karena hamba tadi telah menjalankan ketauhidan, memperuntukkan ibadah semata hanya kepadanya. Selanjutnya, bab yang kedua, muallif sebutkan fadlut tauhid wa ma yukaffiru minadh dhunub, keutamaan tauhid. Karena memang kitab ini membahas tentang tauhid, membahas noda-noda tauhid, kesyirikan dengan segala bentuknya yang nanti kita akan ketahui. Sehingga oleh karenanya bab ini beliau sebutkan keutamaan tauhid. Wa ma yukaffiru minadh dhunub, dan apa yang bisa menghapuskan dosa-dosa. Artinya dengan tauhid bisa melebur, menghapuskan dosa-dosa hamba. Ini merupakan keutamaan dari Allah Jalla wa'ala ketika hamba selalu berupaya untuk membersihkan, memurnikan tauhidnya dalam kehidupan ini dengan semurni-murninya. Bab yang ketiga, man haqqaqat tauhid dakhalal jannah bighairi hisab. Orang yang mewujudkan tauhid, merealisasikan dengan benar ketauhidan itu dalam kehidupannya, dakhalal jannah bighairi hisab, maka sampai-sampai Allah akan masukkan dia ke dalam jannah tanpa mengalami proses hisab. Proses hisab maupun proses azab. Sebagaimana hadis adanya 70 ribu umat Nabi Muhammad SAW yang akan Allah masukkan ke dalam jannah tanpa proses hisab, tanpa proses azab sedikitpun. Begitu istimewanya 70 ribu tadi, sehingga setiap diri bisa berharap kepada Allah Jalla wa'ala. Maka itu dengan cara ketika seseorang mewujudkan tauhidnya dalam kehidupannya sampai dia meninggalkan dunia ini dalam keadaan bertauhid. Yang keempat, bab al-khauf minasyirki, takut terhadap jatuhnya kepada perbuatan syirik. Maka itu sudah dikhawatirkan dan ditakutkan oleh pimpinan ketauhidan Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Rabbi wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku dari peribadatan kepada asnam. Padahal beliau berhati-hati selalu dan waspada dari jatuhnya kepada kesyirikan, itu pun meminta dan memohon kepada Allah Jalla wa'ala untuk dilindungi jangan sampai terjatuh pada dosa yang sangat besar ini. Yang kelima, ad-du'a ila syahadati alla ilaha illallah. Seruan atau ajakan kepada persaksian la ilaha illallah. Persaksian kepada tauhid. Yang keenam, tafsirut tauhid. Bagaimana penafsiran tauhid itu? Wa syahadati an la ilaha illallah, dan persaksian la ilaha illallah. Enam. Dari pertama sampai keenam masih menjelaskan tentang bagaimana tauhid, apa keutamaannya dan sebagainya. Maka pada bab yang keenam, penafsiran tauhid dan penafsiran syahadat la ilaha illallah. Maka di antara penafsirannya beliau sebutkan pada bab-bab berikutnya. Berikutnya bab yang ketujuh, bab minasyirki, termasuk dari kesyirikan. Libsul halqah wal khait wa nahwihima, menggunakan benang atau gelang dan yang semisal keduanya. Liraf'il bala au daf'ih, untuk menolak bala atau mencegahnya. Ini penafsiran tauhid. Ini penafsiran syahadat la ilaha illallah. Ketika seseorang sudah berikrar mengucapkan dengan kalimat tauhid, tapi dalam kehidupan sehari-harinya masih melakukan bentuk-bentuk kesyirikan diantaranya sebagaimana bab ketujuh ini, maka akan bisa menodai ketauhidan. Maka bab ketujuh sudah mulai masuk pada rincian jenis-jenis kesyirikan satu demi persatu. Maka sekali lagi bagaimana sistematisnya penulis. Nah, dari bab pertama sampai ke enam, bab ke enam mulai masuk kepada apa itu tauhid, bagaimana penafsiran yang sesungguhnya, bagaimana penafsiran sesungguhnya dari syahadat la ilaha illallah. Beliau sebutkan satu persatu bab demi bab, berawal dari bab yang ketujuh. Bab yang ke-8, bab ma ja'a fir ruqa wat tamaim, bab yang berkaitan tentang ruqyah-ruqyah dan tamimah-tamimah. Apa maksudnya telah dijelaskan. Maka muallif tidak menyebutkan bab minasyirki, termasuk kesyirikan ruqyah dan tamimah. Beliau tidak menjazm, tidak menyebut secara tegas dengan judul minasyirki sebagaimana bab ketujuh. Mengapa demikian? Karena tidak semuanya ruqyah yang termasuk dari kesyirikan. Ada ruqyah yang memang disyariatkan. Sehingga judulnya ma ja'a fir ruqa wat tamaim. Demikian kita diajari untuk jeli. Nah, mengapa judul ketujuh demikian, mengapa judul kedelapan tidak demikian. Nah, bab yang ke-9 yang baru saja kita bahas, man tabarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima, siapa atau seseorang yang bertabarruk mencari-cari berkah melalui pepohonan atau bebatuan dan semisal keduanya. Termasuk kesyirikan atau bukan? 6. Maka sudah mulai kita rasakan dari bab ketujuh. Menggunakan gelang atau benang untuk tolak bala. Kemudian tentang ruqyah dan tamimah. Kemudian berikutnya yang ke-9 tentang ngalap berkah melalui pepohonan dan bebatuan dan semisalnya. Maka kita melangkah biiznillahi ta'ala bab yang ke-10, ma ja'a fidzabhi li ghairillah. Perhatikan judul aslinya ma ja'a, apa-apa yang datang atau pembahasan yang terkait. Nah, beliau tidak sebutkan minasyirki, termasuk kesyirikan. Nah, karena di sana ada penjelasan lebih lanjut, sehingga beliau katakan ma ja'a fidzabhi li ghairillah, bab yang berkaitan tentang adzabah, penyembelihan, li ghairillah, kepada selain Allah. Kata adzabhu itu berasal dari kata dzabaha, fi'il madhinya. Yadzbahu fi'il mudhari'nya. Masdarnya dzabhan. Jadilah dzabaha yadzbahu dzabhan. Maka adzabhu masdar, asalnya dzabaha yadzbahu menyembelih, sehingga adzabhu penyembelihan. Li ghairillah, untuk selain Allah, artinya yang diperuntukkan kepada selain Allah. Maka sebelum kita mengetahui lebih lanjut bahwa adzabhu penyembelihan itu termasuk salah satu jenis ibadah, ketika sudah termasuk jenis ibadah, maka seluruh jenis ibadah harus diperuntukkan kepada Allah Jalla wa'ala saja. Jika ada seorang hamba memperuntukkan, jangankan semua jenis ibadah, salah satu atau beberapa saja dari jenis ibadah, satu, dua, apalagi lebih, dia peruntukkan kepada selain Allah, maka dia telah berdosa dengan dosa kesyirikan. Maka dzabah termasuk min anwa'il ibadah, termasuk jenis-jenis ibadah, yang artinya harus diperuntukkan kepada selain Allah Jalla wa'ala. Maka Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyatakan adzabhu li ghairillah yang qasim ila qismain. Penyembelihan kepada selain Allah itu terbagi menjadi dua bagian. Ada dua macam. Yang pertama, an yadzbah li ghairillah taqarruban wa ta'dhiman. Seorang menyembelih kepada selain Allah taqarruban, dalam rangka pendekatan diri, wa ta'dhiman, dan dalam bentuk pengagungan. Sementara tidak boleh seseorang melakukan pengagungan pendekatan diri melainkan hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Jika dia lakukan, maka dia terjatuh kepada syirkun akbar mukhrij anil millah. Dia telah melakukan kesyirikan yang besar yang menyebabkan pelakunya keluar dari millah, dari keislaman. Hanya disebabkan karena dia menyembelih untuk selain Allah. Yang kedua, an yadzbah li ghairillah farhan wa ikraman. Dia lakukan penyembelihan untuk selain Allah dalam rangka farhan, gembira, wa ikraman, dalam rangka memuliakan. Maka jenis yang kedua ini, la yukhrij minal millah, tidak mengeluarkan pelakunya dari millah, dari keislaman. Dikarenakan bahwa ini termasuk dari perkara-perkara yang adiyah, yang biasa, yang kadang-kadang tertuntut. Nah, maka pada asal hukumnya adalah mubahah, adalah dibolehkan. Sebagai contoh, ketika seseorang kedatangan tamu, maka dalam rangka dia memuliakan tamu tadi, saking gembiranya didatangi, maka dia ingin menyuguhkan sebaik mungkin. Di antara kebiasaan bangsa Arab adalah dzabh, menyembelih kurban, menyembelih sesembelihan. 6. Kambing muda, cempe, bikin sate, bikin gulai. Kenapa antum bikin seperti ini? Karena ada tamu. 6. Maka dia menyembelih li ghairillah, kepada selain Allah, farhan wa ikraman, karena gembira dan dalam rangka memuliakan. Memuliakan tamu termasuk minas sunnah, termasuk dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Orang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Ini amalan sunnah. Nah, maka sebisa mungkin adalah memuliakan tamu. Walaupun dengan kondisi kita mungkin pas-pasan atau mungkin kita sendiri memerlukan, maka hendaknya dimuliakan sesuai dengan kemampuan. Nah, ini jenis yang kedua. Bentuk penyembelihan kepada selain Allah terbagi menjadi dua. Yang pertama, dia peruntukkan kepada selain Allah sebagai bentuk pendekatan diri dan sebagai bentuk pengagungan, dan itu syirkun akbar. Sementara yang kedua, farhan wa ikraman, dalam rangka gembira dan pemuliaan. 6. Setelah kita tahu kata az-zabh dari asal bahasa dan demikian pula maknanya, bahwa az-zabh penyembelihan maksudnya al-bahaim adalah binatang ternak. Apakah itu berupa ayam, apakah itu berupa kambing, atau berupa sapi, atau berupa unta. 6. Sudah biasa kita kalau ziarah ke masyayikh ahli sunnah, ke rumahnya al-syeikh al-allamah Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafizahullah ta'ala, kambing guling. 6. Atau unta guling. 6. Nah, itu dimakan sama-sama. Satu nampan besar. Kelihatan kambing yang guling memang. 6. Nah, itu dalam rangka beliau memuliakan tamu, khususnya yang datang dari luar negeri dan sebagainya, atau memang sudah kebiasaan beliau. Dan demikian pula masyayikh yang lainnya. 6. Maka sudah biasa kambing guling seperti itu. 6. Maka dzabah al-bahaim, penyembelihan di sini adalah binatang ternak. Kembali mengamati kepada judul, penyembelihan li ghairillah, kepada selain Allah. Yang dimaksud selain Allah meliputi al-anbiya, baik itu para nabi, wal malaikah, demikian juga para malaikat, wal awliya, dan para wali-wali, wa ghairihim, dan selain mereka. Disebutkan dulu yang mulia. Kalau yang mulia saja tidak diperkenankan, apalagi selain mereka. Maka para nabi saja tidak diperkenankan, demikian pula para malaikat, makhluk Allah yang mulia di sisi Allah Jalla wa'ala, dan demikian pula para wali yang saleh ataupun selain mereka. Sehingga konteksnya umum. Jika disebut li ghairillah, artinya siapapun selain Allah Jalla wa'ala. Kemudian muallif rahimahullah ta'ala bawakan ayat. Yang pertama pada surat Al-An'am, dan yang kedua surat Al-Kautsar. Qaulullah ta'ala, firman Allah Jalla wa'ala, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Naam. Allah Jalla wa'ala perintahkan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Qul, sampaikan hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki dan nusukku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin, semata-mata hanya untuk Allah rabbul alamin. 6. Maka Allah Jalla wa'ala sebutkan, sesungguhnya salatku. Beberapa penafsiran ada yang menyebutkan salat di situ adalah salatul lail, salat malam. Ada yang menyebutkan bahwa salat di situ adalah salat Id, Idul Fitri maupun Idul Adha. Yang jelas bahwa di situ Allah Jalla wa'ala sebutkan salat. Wa nusuki, dan juga nusukku. Nusuk jamak dari kata nasika. An-nusuk jamak dari kata an-nasika, yang maknanya adalah az-zabihah, penyembelihan. Nah, sehingga dengan konteks yang demikian, sesungguhnya salatku dan penyembelihanku di waktu haji dan di waktu umrah. Makanya tadi sholat dikatakan sholat id, karena kaitannya dengan Idul Adha. 6. Wa nusuki dan penyembelihanku di waktu haji dan penyembelihanku di waktu umrah. Seorang ketika melakukan haji, jenisnya haji tamattu, maka dia diperintah, diwajibkan untuk menyembelih kurban. Nah, sebagian salaf yang lain di antara Al-Hasan, Imam Hasan Al-Basri rahimahullah menyatakan nusuk, yakni dini, agamaku. Nah, ini beberapa penafsiran dari salaf. Ada yang menyatakan bahwa itu adalah sesembelihan, ada pula yang menyatakan itu adalah agama. Sehingga nusuki maknanya adalah dzabhi, penyembelihanku. Nusuki maknanya adalah dini, adalah agamaku. Dan yang lainnya menyatakan ibadati. Nusuk di situ adalah ibadah. Nusuki yakni ibadahku. Sehingga seseorang yang melakukan nusuk dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala dengan cara beribadah. Sebagian pendapat para salaf menyebutkan, dan ini nampaknya menjadi kesimpulan, bahwa jami'u a'malil birri wa ta'at, seluruh jenis amalan kebaikan dan ketaatan, maka dinamakan nusuk. Walaupun secara eksplisit adalah penyembelihan. Nah, inna salati wa nusuki wa mahyaya, dan hidupku. Maknanya ma a'maluhu fi hayati, apa yang aku perbuat dalam kehidupanku. Wa nusuki wa mahyaya, dan hidupku, artinya apa yang aku amalkan dalam kehidupanku. Wa mamati, dan dalam matiku, artinya ma usi bihi ba'da wafati, apa yang aku wasiatkan setelah atau ketika menjelang wafatku. Salatku, nusukku, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya bagi Allah Jalla wa'ala rabbul alamin, sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Jalla wa'ala melalui amalan-amalan saleh tersebut. Berdasarkan juga dengan ayat ini, Al-Imam Syafi'i rahimahullah menjadikan dalil sebagai pembuka di dalam salat dengan bacaan ini. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, tadi merupakan salah satu jenis doa iftitah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, sampai wa ana minal muslimin. Dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i rahimahullah bahwa ini iftitahus salat bihadza dzikir, pembukaan salat dengan bacaan doa tersebut. La syarika lah, di mana Allah Jalla wa'ala tidak dipersekutukan dengan sesuatu apapun. Artinya, la syarika lahu fi ibadatih. Berkata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, tidak dipersekutukan bagi Allah Jalla wa'ala dengan sesuatu apapun dalam beribadah kepadanya. La fi rububiyyatih, wala fi asma'ihi wa sifatih. Baik dari sisi rububiyahnya maupun dari sisi asma' wa sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sama sekali Allah Jalla wa'ala tidak dipersekutukan dengan yang lainnya. Ayat yang kedua yang dibawakan oleh muallif rahimahullah ta'ala, fasalli li rabbika wanhar. Dalam surat Al-Kautsar ayat yang kedua, maka salatlah karena Rabbmu dan berkorbanlah. Salat di dalam ayat ini disebutkan di dalam penafsiran adalah tegakkan oleh kalian salat al-mafrudah, salat-salat yang telah diwajibkan oleh Allah Jalla wa'ala, salat yang 5 waktu, karena merupakan rukun ibadah, merupakan pondasi Islam. 6. Sebagian yang lain menyatakan bahwa salat di situ adalah salat subuh di Muzdalifah, karena ayat itu berkaitan dengan perintah untuk berkurban yang akan dilaksanakan pada 10 Dzulhijjah, yang pada pagi harinya subuh para jamaah haji masih berada di Muzdalifah, yang sebentar lagi akan menuju Mina. Setelah melempar jumrah, mereka akan melakukan penyembelihan kurban. Fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah karena Rabbmu dan berkurbanlah. Sehingga sebagian salaf menafsirkan bahwa salat di situ adalah salat subuh di Muzdalifah, karena digandengkan dengan an-nahar, wanhar, dan berkurbanlah. Sebagian salaf menafsirkan juga bahwa salat di situ adalah salat Id, sehingga dengan itu kita jadikan pendalilan salat Id dilakukan sebelum berkurban berdasarkan ayat ini. Salat Idul Adha dilakukan sebelum berkurban berdasarkan surat Al-Kautsar ini, fasalli li rabbika wanhar. Bukankah Allah Jalla wa Ala telah perintahkan dia salat dulu Idul Adha, dan setelahnya baru Allah perintahkan untuk berkurban. Nah, sebagian yang lain menyatakan untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan yang kiri di sekitar an-nahar, kerongkongan. Nah, dan juga mengangkat kedua tangan ketika takbir. Nah, memakai pula dengan dasar ayat ini. Demikian pula mengangkat kedua tangan pada awal takbir, yakni takbiratul ihram, sejajar dengan nahar, dengan kerongkongan di sini. Maka mereka yang menyatakan seperti itu mengembalikan dengan pendalilan ayat ini. Asyahid atau bukti dengan ayat ini, Allah Jalla wa'ala perintahkan untuk berkurban. Kurban sekali lagi dengan al-baha'im, dengan al-an'am, binatang ternak. 6. Adapun yang disyariatkan pada Idul Adha tidaklah lain kecuali 3 jenis saja. 6. Kambing, sapi, dan juga unta. Itulah yang dimaksudkan dengan al-an'am yang dikurbankan pada Idul Adha. Berbicara tentang wanhar dan berkurbanlah, maka di sana ada 3 pensyariatan. Yang pertama adalah al-adhahi, yang kedua adalah al-hadaya, dan yang ketiga adalah al-aqa'iq. 6. Al-adhahi, wal-hadaya, wal-aqa'iq. 6. Sudah masuk waktu isya. 6. Penjelasan masing-masing dari adhahi maupun al-hadaya wal-aqa'iq insyaallah ta'ala pada waktunya nanti biiznillahi ta'ala. Itulah yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Semoga Allah Jalla wa'ala jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat buat kita bersama. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.